Mitra Bisnis, Detik menulis, Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan, kebijakan pembatasan truk di tol dalam kota adalah kewenangan Pemda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sisi lain, sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatakan, larangan truk masuk tol dalam kota akan dicabut mengingat jalan tol adalah jalan nasional, sehingga kewenangannya ada di pusat, yaitu Kementerian Perhubungan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR, Nurul Arifin. Mbak Nurul, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya kalau melihat jalan tol itu ternyata wewenangnya memang ada di bawah perhubungan karena dikategorikan sebagai jalan negara. Jadi kalaupun akan ada pembatasan, seharusnya ada koordinasi dan kesepakatan antara Menhub, Dinas Perhubungan, ya, kemudian Gubernur DKI, yang instansi yang terkait itu harus duduk bersama-sama untuk menentukan kesepakatan, oke, ini ditutup ataupun tidak begitu, ataupun ditutup pada jam-jam tertentu gitu. Tapi bukankah kalau terjadi kemacetan di Jakarta, masyarakat cenderung menyalahkan Pemda DKI? Ya, ini dilematisnya buat Jakarta ya, karena Jakarta kan sebagai ibu kota negara juga. Jadi peran kepala pemerintahan dalam hal ini presiden dan juga kepala pemerintahan DKI Jakarta yaitu gubernur menjadi kadang-kadang suka rancu begitu. Ini tuh sebetulnya tanggung jawab siapa? Tapi kalau kita melihat DKI Jakarta yaitu di luar keberadaannya sebagai ibu kota negara, dia adalah daerah khusus yang memang keberadaannya itu di bawah gubernur begitu. Jadi pengaturan daerahnya di bawah gubernur. Siapa yang berhak melakukan penegakan hukum dari peraturan ini, mengingat kepolisian tidak berada di bawah gubernur? Ada instansi yang terkait dalam hal ini ya, yaitu kepolisian, Dinas Perhubungan, dan kemudian Gubernur DKI. Nah, gubernur tidak mempunyai hak untuk menutup jalanan ini dengan keinginan dari pihak gubernurnya sendiri, tapi harus bernegosiasi dengan Dishub dan kemudian kepolisian itu. Nah, kepolisian tentu saja di bawah sifatnya kan hierarki ya. Jadi kepolisian ini sebetulnya di bawah presiden begitu. Jadi bukan di bawah gubernur. Jadi dia memerankan fungsinya sebagai alat negara yang tentu saja memainkan fungsinya untuk kepentingan, kalau di jalan tol ini ya kepentingan negara juga begitu. Demikian Nurul Arifin. Saya Kiki Wijaya.